كما يريد ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، masih kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan sekarang kita masuk pada bab yang baru. Qala Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah, bab kaifa yujibu idza qila lahu kaifa asbahta. Bab bagaimana menjawab apabila ada seorang atau ada dikatakan kepada seseorang, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu di waktu pagi ini. Kalau di tempat kita, nanya kabar itu tidak dikaitkan dengan waktu, cuma ditanya bagaimana kabarnya. Tapi kalau kebiasaannya orang-orang Arab, kadang mereka bertanya dengan kabar, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu di pagi ini. Beliau membawakan bagaimana salah menjawab ketika ada orang bertanya kepada kita, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu di pagi hari ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Dari Jabir ibn Abdillah yang Allah telah meridai keduanya. Qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa asbahta, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Faqala bi khair. Beliau menjawab, bi khairin, kabar saya baik. Ya. Cuma beliau melanjutkan, min qaumin lam yashhadu janazatan wa lam ya'udu maridan. Tapi saya ini termasuk satu kaum yang pada hari ini tidak menyaksikan jenazah dan tidak menjenguk orang sakit. Ya. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan kabar tatkala beliau hari itu ketika mengalami hambatan untuk melakukan amalan yang mulia ini, mengantarkan jenazah atau menyaksikan jenazah. Qadarullah ada halangan sehingga enggak bisa mengantarkan jenazah pagi ini. Demikian juga pagi ini saya enggak bisa menjenguk orang sakit. Iya. Dan beliau merasa rugi. Ketiga, kabarnya baik, sehat. Kondisinya alhamdulillah tidak kurang satu apa. Tapi ketika belum atau tidak dimudahkan menjenguk orang sakit dan tidak dimudahkan mengantarkan jenazah, maka beliau merasa rugi. Ya. Beliau merasa rugi. Sehingga beliau sebutkan di sini. Kenapa? Karena inilah kerugian dalam urusan agama. Kerugian dari perolehan pahala. Walaupun badannya sehat, walaupun fisiknya sehat, walaupun rezekinya berkecukupan bagi itu. Cuma karena ada satu hal yang menghalangi beliau, sampai beliau enggak bisa menyaksikan jenazah, beliau enggak bisa menjenguk orang sakit. sehingga beliau merasa rugi dalam hal ini dan disebutkan kepada yang bertanya tadi. Fani bidin azinullahi yakum, karena menjenguk orang sakit ya dan juga mengantarkan jenazah itu termasuk amalan yang sangat mulia. Sehingga Rasulullah SAW ketika beliau tidak dikabari ada seorang wanita yang meninggal dunia yang biasa membersihkan masjid beliau. Ya. Ternyata apa? Beliau tidak dikabar, diberitahu kalau wanita tersebut meninggal. Sampai dikuburkan wanita tersebut, kemudian Rasulullah SAW menyayangkan perbuatan para sahabat tadi. Ya, beliau sampai mengatakan, "Afala azantumuni, tidakkah kalian memberi aku memberitahu diriku?" Ya, kemudian apa? Beliau meminta untuk ditunjukkan di mana kuburnya. Setelah itu beliau sholat jenazah di atas kuburan wanita tadi. Ya, sholat jenazah di atas kuburan wanita tadi. Kenapa ya, ikhwah? Karena beliau merasa rugi sekali. Ada orang meninggal, kok nggak sempat ikut mengantarkan, menyolatkan, mengantarkan sampai di perkuburan. Dan ini menunjukkan hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di hari itu ada kejadian meninggal seseorang, kok nggak mengantarkan jenazah? Ini satu kerugian di sisi Rasulullah SAW. Ya, walaupun kabarnya baik sebenarnya, tapi ketika ini tidak sempat menghadiri jenazah, ya, dan tidak sempat untuk menyolatkannya, maka beliau mengatakan ini satu kerugian. Masya Allah, ya, inilah kondisi para salaf begitu semangat dalam mengantarkan jenazah. Kenapa? Karena dalam mengantarkan jenazah keutamaannya begitu besar. Ya. Rasulullah SAW menyatakan man ittaba'a jenazatal mu'min imanan wa ihtisaban wa kana ma huwa hatta yusalli 'alayha fa innahu yarji'u bil kiram. Barang siapa yang dia menyaksikan jenazah seorang mukmin kemudian dia menunggu di situ sampai disolatkan, ya, sampai disolatkan, ya, fa innahu yarji'u bil kiram, maka sungguhnya dia akan pulang dengan membawa satu kiram. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa idza atau wa kana mahu hatta tudfan, kalau dia terus bersama jenazah tersebut sampai dikuburkan jenazah tersebut, fa innahu yarji'u bil kiram, maka dia pulang membawa pahala dua kiram. Lalu ditanya, apa itu satu kirat wahai? Ya. Rasulullah SAW beliau menyatakan misal jabal Uhud, seperti gunung Uhud satu kirat. Pahala yang sangat besar bagi orang yang mengantarkan jenazah. Ternyata ketika Rasulullah SAW hari itu bagus kondisinya, ya, hari itu kondisinya sehat-sehat, tapi gara-gara tidak menjenguk jenazah, beliau merasa ini kabar yang gak bagus buat saya. Ya, kabar yang kurang menyenangkan buat saya. Sehingga Rasulullah SAW saya mengatakan, qaum min qaumin lam yashadu janazah. Saya ini termasuk satu kaum yang tidak mengantarkan jenazah. Ya. Masya Allah. Sehingga di sini Rasulullah SAW menyebutkan kerugiannya. Ya, demikian juga Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala ketika mendengar hadis tadi, hadis tentang keutamaan menjenguk orang mengantarkan jenazah. Barang siapa mengantarkannya sampai di pekuburan dapat dua kirat. Ya. Beliau kemudian mendengar hadis ini langsung menyesal, pegang batu, ambil batu, dilempar batunya tadi ke tanah. Beliau langsung mengatakan kam tararid dayana. Betapa banyak gunung-gunung pahala yang kami sia-siakan. Betapa banyak gunung-gunung pahala yang kami sia-siakan. Kenapa? Karena dulu banyak jenazah, kami enggak mengantarkan jenazah. Ya. Kami membiarkan jenazah. Ah, yang penting sudah ada yang mensolatkan, biar saja. Ya. Yang penting sudah ada yang mensolatkan, biar saja. Yang penting sudah ada yang mengantarkan, menguburkan, ya sudah. Kan hukumnya fardu kifayah. Setelah tahu yang seperti ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak pernah absen. Di mana ada jenazah langsung antarkan, menyolatkan, ya, mengantarkan ke kuburan. Jadi di sini para salaf merasa rugi kalau enggak sempat mengantarkan jenazah. Demikian juga merasa rugi kalau enggak sempat jenguk orang sakit. Rasulullah SAW menyatakan, "Lam ya'udu maridan." Saya hari ini sehat badannya, tapi saya enggak menjenguk orang sakit karena ada halangan-halangan. Ya, sehingga beliau merasa rugi. Masya Allah. Fadali man azamallahu yakum. Ya, karena menjenguk orang sakit itu keutamanya begitu besar. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, "Man 'ada maridan lam yazal yaqulu fi rahmati hatta yajlisa, fa idza jalasa ihtamasa fiha." Barang siapa menjenguk orang sakit, ya, maka kata Rasulullah SAW, "Lam yazal yaqulu fi rahmah." Dia senantiasa, ya, mendapatkan limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dia berangkat menjenguk orang sakit, ya, yaqulu fi rahmah. Ya, dia berada dalam limpahan rahmat Allah yang begitu banyak tercurah kepada dirinya. Hatta yajlisa, sampai dia duduk. Ya, fa idza jalasa, ya, iktamasa fi. Kalau dia sudah duduk di dalam majelisnya orang sakit, dia menghibur orang sakit tersebut, dia kemudian, ya, meringankan nasihat dengan nasihat, meringankan orang tersebut yang lagi sakit, dihibur, disenangkan agar beban sakitnya menjadi lebih, ya, ringan. Yang kayak gini, iktamasa fiha. Dia sudah tercelup di dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Betul-betul berada dalam limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla yang sangat banyak. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh atau dibawakan dalam As-Silsilah Shahihah Syalbani rahimahullah taala. Masyaallah fa barakallahu fikum, karena keutamaan yang begitu besar. Ya. Rasulullah SAW merasa rugi kalau hari ini belum jenguk orang sakit. Rasa rugi. Ya. Walaupun secara umum kabarnya baik. Jadi di sini di antara bentuk kabarnya atau di antara bentuk jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya kabar, enggak apa-apa menyebutkan terkait dengan apa? Ya, terkait dengan perkara musibah yang ada dalam agama. Lemas. Ya, aduh, tapi hari ini ketika ditanya, "Bagaimana kabar antum pagi?" "Alhamdulillah, saya baik." Terus dilanjut, "Cuma qadarullah, saya tadi aduh tidak sempat ngantarkan jenazahnya si fulan." Ya. "Saya tidak sempat jenguk si fulan." Atau "Saya tadi pagi qadarullah saya tidur kesiangan." Ya. Ini musibah-musibah agama. Agar kita, ya, menunjukkan rasa yang menyesal. Ya, rasa menyesal terhadap musibah agama. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, karena yang namanya, ya, musibah agama ini adalah perkara yang apa namanya, banyak dilalaikan oleh manusia, dianggap sepele. Ya, ketika seorang dalam keadaan kena musibah dalam urusan dunianya, ternyata banyak sekali orang yang bertakziah, menghibur. Ya, ada orang kena musibah dalam urusan dunia, banyak orang bertakziah menghibur. Tapi ketika musibah menimpa agama, ya, itu dalam keadaan apa? Jarang orang ada yang menghiburnya. Ya, kata Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala. Kata beliau menyatakan, "Fatat li sholatu fil jama'ati." Saya pernah terluput sholat berjamaah. Satu kali terluput sholat berjamaah. Ya. Fa'azani Abu Ishaq al-Bukhari wahdah. Ternyata yang memberikan takziah. Apa itu takziah, ya kuah? Takziah ini hiburan. Ya. Karena ini musibah. Di sisi para salaf, gak sholat berjamaah ini musibah. Musibah tapi yang menimpa agama. Mengalami kerugian. Kenapa? Karena terluput pahala besar. Terluput pahala besar. Ya, sehingga dia merasa rugi. Sehingga Hatim al-Asam rahimahullah ketika tidak salat berjamaah ditakziah sama Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Satu orang yang mentakziah. Ya, apa makna takziah ya, Pak? Sering kita mendengar tak? Takziah itu artinya menghibur. Ya, oh di sana kita bertakziah, maksudnya menghibur orang lagi tertimpa musibah. Lah musibah ada dua. Musibah yang menimpa dunia, menimpa fisik, menimpa keluarga, menimpa harta, ini namanya musibah dunia. Musibah satu lagi, musibah menimpa agama. Dan ini yang berat. Musibah menimpa agama. Al-Imam Hatim bin Ashom rahimahullah, Hatim al-Ashom rahimahullah pernah tidak sholat berjamaah, terluput darinya sholat berjamaah. Ditakziah sama Imam Bukhari, aduh Anda tertimpa musibah demikian, semoga Anda ya diberikan ganti oleh Allah dengan yang lebih baik, semoga Anda diperbaiki urusannya dan diberikan hiburan. Ya, kalimat-kalimat hiburan dari Al-Imam Bukhari rahimahullah. Beliau menyatakan, "Lau mata li waladun." Ya. La'azani akthar min 10,000. Kata Hatim al-Asam rahimahullah. Seandainya ada anak saya yang meninggal dunia, niscaya yang mentakziah saya itu 10,000. Sampai puluhan ribu orang mau mentakziah saya. Ya, Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini di zamannya para salaf. Hatim al-Asam rahimahullah. Seorang yang begitu ya besar ketakwaannya. Dan beliau membandingkan, ya, kalau saya terkena musibah agama, yang mentakziah saya cuma satu, Imam Bukhari rahimahullah. Tapi kalau seandainya yang mati anak saya, ini musibah dunia, ya, la'azani akthar min 10,000. Ini saya akan memberikan ucapan bela sungkawa takziah kepada saya lebih dari 10,000 orang manusia. Kenapa? Li'anna musibata din ahwan 'indan nas min musibati dunya. Kata beliau rahimahullah, karena musibah dunia afan, musibah agama menurut manusia di sisi manusia itu lebih ringan daripada musibah agama. Masyaallah, jadi dengan rahmat Allah. Ya, ini sudut pandang manusia yang butuh diluruskan. Ya, semestinya musibah yang menimpa agama itu yang harus merasa rugi, yang harus ditakziah, yang harus diucapkan bela sungkawa, yang harus diucapkan rasa sedih dan duka. Kenapa? Karena si fulan agamanya rusak, karena si alan agamanya mengalami musibah demikian. Kenapa? Karena agama jauh lebih berharga daripada dunia. Agama jauh lebih berharga daripada dunia di sisi para salaf. Ya, termasuk di sini Rasulullah alaihi wasallam ketika ditanya, "Kaifa asbahta?" Wahai Nabi, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Beliau menjawab, "Bi khair." Saya baik. Ya. Tapi beliau menyebutkan, ya, ada yang tidak baik pada diri saya. Saya lagi tertimpa musibah kurang lebih. Ya. Min qaumin lam yashhadu janazah. Tapi saya termasuk kaum yang enggak mengantarkan jenazah hari ini. Rugi. Merasa rugi. Ya. Wa lam ya'udu maridun, dan saya enggak jenguk orang sakit hari ini. Masyaallah. Sementara keutamaan mengantarkan jenazah begitu besar, keutamaan menjenguk orang sakit begitu besar. Sehingga rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kerugian sehingga beliau merasa tidak baik begitu. Ya, walaupun kabar yang lainnya merasa baik. Sunnifidin azanallahu ayyakum. Ya, kembali kepada permasalahan yang tadi, ternyata ya banyak manusia yang ketika ditanya kabar, ya kabarnya baik, ya padahal ternyata dirinya sebenarnya dalam mengalami musibah agama. Wah, saya tadi pagi qadarullah mengalami musibah agama saya demikian. Enggak apa-apa disebut. Ya, qadarullah saya tadi pagi enggak bisa ikut taklim. Ya, misalkan saya enggak bisa ikut belajar. Kenapa? Karena saya mengalami demikian. Sehingga ini merasa rugi. Ya, merasa hal yang tidak bagus yang dialami di hari itu. Ya, inilah kondisi para salaf, ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Ya, tatkala mereka melihat ternyata kebanyakan manusia itu menganggap musibah agama itu lebih ringan daripada musibah dunia. Menurut mereka musibah dunia itu lebih berat. Subhanallah. Padahal musibah agama yang lebih berat. Yang butuh untuk ditakziah. Yang butuh untuk diberikan ucapan bela sungkawa. Bersedih. Kalau ada teman kita enggak sholat subuh berjamaah, sedih gitu. Gitu ya. Sebagaimana kalau barakallahu fikum saudara kita misalkan lagi tertimpa kecelakaan dari atas motor, jatuh dan seterusnya, kita sedih. Tapi kadang sebagian kita ya, sedihnya ya itu lebih berat kalau saudara kita lagi kecelakaan di atas motor, jatuh dari motor, wah sedih. Sedih luar biasa. Tapi kalau saudara kita misalkan ya, dia dalam keadaan berbuat kemungkaran terang-terangan, ini musibah agama. Saudara kita manhajnya menyimpang, ya, atau saudara kita tertimpa ya perkara dalam agamanya. Kenapa? Oh, dia kemarin baru saja datang sama dukun. Masya Allah. Berarti saudara kita ini kena musibah yang menimpa agama. Misalnya, pergi ke dukun. Yang Rasulullah SAW mengatakan, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu. Ya, fayusaddiquhu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun, lalu dia bertanya sama dukun tersebut, lalu dia percaya sama dukun tersebut, faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Musibah. Musibah yang sangat besar. Ya, tapi ketika saudara-saudara, ada sebagian manusia, kaum muslimin saudara kita datang ke dukun, sebagian ya kaum muslim menganggap biasa. Bukan satu musibah. Bukan satu bencana. Ya, apalagi mau ditakziah, Masya Allah. Ya, padahal yang kayak gitu sepertinya sepantasnya untuk ditakziah. Ya, sepertinya untuk disedihkan padanya. Untuk kemudian diingatkan, dinasihati dan diselamatkan dia. Jangan sampai terjatuh dalam kebinasaan. Kenapa? Karena musibah agama itu lebih berat di sisi ya Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu di dalam agama kami. Ya, dan Rasulullah SAW, ya, kalau urusannya musibah-musibah dunia, maka beliau bersabar dan mengajarkan kepada kita bersabar. Ya, kenapa? Karena musibah dunia itu sebagai penghapus dosa. Karena musibah dunia akan bisa sebagai ya perolehan pahala sabar yang tiada batas. Musibah dunia akan bisa mengantarkan kepada ya keutamaan sabar yang luar biasa besarnya. Ya. Dan kalau musibah agama, Rasulullah SAW berdoa, sampai musibah yang kau timpakan kepada kami itu musibah dalam hal agama. Beliau berdoa menghindari, ya, untuk dihindarkan dari musibah yang menimpa agama. Baik, fanikidin barakallahu fikum. Ya, ini diantara kembali ke sini, ya, jawaban ketika ditanya kaifa asbahta, ya, bagaimana kabarmu pagi ini. Demikian juga. Beliau menyebutkan dalil Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalil yang nomor 2 di bab ini. Qala rahimahullah an muhajir huwa asa'ir rahimahullah. Jadi muhajir wa sa'ir. Ya. Beliau menyatakan kuntu ajlisu ila rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah duduk dengan salah seorang yang pernah bersahabat, yang salah seorang sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Qal dakhma minal hadraniyyin. Ya. Dalam keadaan apa? Orang ini dakhmin min hadraniyyin. Badannya besar dari kalangan orang-orang hadrami. Ya, orang-orang Hadrami dari Yaman. Baik, sahabat ini barakallahu fikum berasal dari negeri Yaman. Dan salah satu ya banyak para sahabat yang datang dari negeri Yaman, ya barakallahu fikum. Ada beberapa dan di antara keturunan Yaman seingat anak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dan di negeri Yaman banyak sekali orang-orang yang atau di negeri Yaman memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Kemudian beliau lanjut, fakana idza qila lahu adalah kebiasaan beliau apabila ditanya atau dikatakan kepadanya, kaifa asbahta, bagaimana kabar Anda waktu pagi hari ini? Qal la nusyriku billah. Beliau menjawab, kami tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebutkan oleh sahabat yang tidak disebutkan namanya. Namanya Mubham. Sahabat yang apa? Mubham. Tidak disebut namanya. Tapi kalau memang dia seorang sahabat, maka semua sahabat itu adil. Semua sahabat itu orang yang terpercaya. Walaupun dia tidak disebutkan namanya, maka dia tidak mencacati hadis. Tidak mencacati hadis. Beda kalau orang-orang yang di bawahnya sahabat, seperti tabi'in, ya, atau para atba'ut tabi'in, atau di bawahnya lagi. Kalau enggak disebutkan, kalau enggak disebutkan namanya, maka itu akan mencacati hadis yang diriwayatkan tersebut. Ya, ada seorang yang mubham, yang tidak disebutkan namanya. Berbeda kalau sahabat Rasulullah SAW enggak disebut, enggak, maka enggak berbangsa. Ya, disebutkan an rajulin min ashabi Nabi SAW. Dari seorang dari sahabat Nabi SAW, maka ini enggak mencatat hadisnya. Kenapa? Karena para sahabat semuanya adil, terpercaya, ya, orang-orang yang terpercaya, ya, orang-orang yang adil, yang ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke sini, bahwasanya sahabat ini ketika ditanya, beliau menyebutkan urusan agama. Ya. Kaifa asbahta, bagaimana kabar Anda pagi ini? Beliau menyatakan la nusyriku billah. La nusyriku billah. Kami tidak berbuat syirik kepada Allah azza wajalla. Ya, masyaallah. Jadi ini diantara yang barakallahu fikum diambil dari faedah dari hadis ini, bahwasanya para sahabat, ya, itu begitu besar perhatiannya kepada tauhid. Besar sekali perhatian terhadap tauhid, dan ini juga yang ditempuh oleh para salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, tauhid menjadi prioritas utama. Ya. Kenapa? Karena yang namanya tauhid itu merupakan dasar pondasi agama seorang insan. Ya. Dan tauhid ini merupakan asbab seorang insan, ya, mendapatkan sekian banyak keutamaan, ya, asbab menjadi masuk surga. Ya. Keutamaan tauhid yang begitu besar. Barakallahu fikum, dan tauhid ini merupakan inti daripada agama Islam. Agama para anbiya wal mursalin itu adalah tauhid. Sehingga, ya, para salaf sangat mementingkan permasalahan tauhid. Ketika ditanya masalah kabar saja, ditanya, masya Allah, jawabannya terkait masalah tauhid. Ya, la nusyrik billah. Kami tidak berbuat syirik kepada Allah azza wajalla. Baik, khana bi dinazinallahi yakum, demikian juga dalam asar yang mulia ini, ya, para salaf sudah biasa bertanya tentang khabar. Ya, menanyakan khabar. Dan ini menjadi kebiasaan yang insyaallah sudah berlaku di tempat kita. Kalau kita lagi ketemu, kaif hal, bakhair antum. Ya, atau lagi di WA, lagi pesan, chat dan seterusnya. Tanya khabar dulu. Kaif hal antum, bikhair, ya, alhamdulillah. Semoga antum di khair dan seterusnya. Ya. Terus jawabnya gimana? Ya udah dijawab. Ya, dijawab seperti tadi, kalau memang ada hal yang terkait dengan masalah agama, sebutkan. Ya, alhamdulillah kami berada masih istiqomah di atas sunnah. Alhamdulillah kami masih sabar di atas manhaj yang hak ini, walaupun fitnah sangat banyak, ya, bertebaran di tengah kita. Allah masih menyelamatkan kita semuanya dari fitnah ini dan seterusnya. Yang jelas menjawab khabar, ya, dikaitkan dengan kondisi agama seorang insan. Ya, kondisi agama seorang insan. Kecuali, ya, kalau dia ada hal lain yang mungkin membutuhkan bantuan dan seterusnya, enggak apa-apa untuk menyebutkan kondisi dunianya. Aduh, saya qadar Allah, anak saya baru aja kecelakaan begini. Ya, siapa tahu ada yang ini apa namanya? Memiliki darah A, ya, anak saya membutuhkan donor darah. Enggak apa-apa untuk disebutkan. Ya, tapi yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam dua bab ini atau dua hadis ini, bahwasanya para salaf biasanya menyebutkan masalah agama karena agama menurut mereka itu lebih jauh lebih utama dari masalah dunia. Kemudian Allah alam suhab mungkin kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi ashabihi.